Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Fa asbahna bihi akramal umam. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa rizukna murafaqatahu fil akhirati wa fil jannati. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ahsurna ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna at-tawbata qabla al-maut, ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, para hadirin hadirat, dan semoga diberi oleh Allah kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat mudah untuk mengikuti Nabi, sangat mudah untuk mengagungkan Nabi, sangat mudah untuk berjuang dan berkorban untuk Nabi. Keselamatan kita adalah di saat kita bisa mengikuti Nabi dan kita bisa mengagungkan Nabi dengan hati dan perilaku kita. Dan di saat kita sudah berani berkorban untuk Nabi, keselamatan kita adalah melalui pintu yang bernama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita arahkan hati kita menuju pintu tersebut. Kita arahkan hati kita menuju pintu keselamatan, juru selamat yang sesungguhnya. Juru selamat yang sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis kita setiap Ahad pagi adalah majlis sambung dengan Nabi, karena kita akan membaca riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya yang diringkas oleh Imam Az-Zabidi dalam Tajridus Sharihnya. Dan juga kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Dan mari kita setiap kali kita membaca buku-buku semacam itu, kita kuatkan lagi niat. Niatnya adalah untuk sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sambung dengan Nabi, maka mengamalkannya amat mudah. Sebab mengamalkan harus ada kunci. Kunciannya adalah rindu, ingin. Kalau tidak ada keinginan sambung dengan Nabi, maka susah untuk mengamalkan ilmu yang pernah kita dapat. Dan alangkah banyaknya orang disebut oleh Rasulullah, orang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak berguna baginya di dunia dan tidak berguna baginya di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan semoga amal kita diterima oleh Allah, dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah. Baik, kita langsung saja kepada kitab At-Tajridus Sharih yang akan langsung dibaca oleh para asatid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allif Abi Abbas Jannuddin Ahmad bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bad'il adhan ila an qala an sayyida Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi fa hadratis salatu فأذن فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس فقيله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس فعاد فعادوا له فعادا ثالثة فقال إن كنا سواخ إن كنا سواخب يوسف مروا أبا بكر فيصلي بالناس فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما عن سيد عيسى رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فخضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس فعادوا له فعاد الثالثة فقال إن كنا صواخب يوسف مروا أبا بكر فيصلي بالناس فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما عن سيد عيسى رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فخرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس فقال له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس فعادوا له فعاد الثالثة فقال إن كنا صواخب يوسف مروا أبا بكر فيصلي بالناس فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجه فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ به إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما حديث ini bercerita tentang saat-saat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau merasakan sakit yang amat sakit yang beliau meninggal saat sakit itu sakit terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan sakitnya Nabi demam dan demamnya berlipat-lipat kali dari demamnya manusia biasa begitu kuat rasa demam itu sehingga sampai keluar keringat dingin di kening Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sadar itu semua hingga para sahabat Nabi berkata kami berharap kalau seandainya rasa sakit yang kau rasakan ya Rasulullah bisa dipindah dan kami akan merasakannya panik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain Nabi Muhammad menghibur saat sahabat Nabi panik Nabi Muhammad membuka kelambunya dan tersenyum menunjukkan bahasanya beliau sudah sembuh padahal beliau masih merasakan sakit yang sangat sakit Pun demikian ditunggu oleh para sahabat Nabi, karena Nabi sudah mengelongokkan kepala beliau yang suci, melihat menampakkan wajah beliau yang cemerlang, yang ceria. Para sahabat Nabi berharap kalau Nabi bisa keluar dan menjadi imam sholat. Tapi ternyata ditunggu tidak. Setelah itu muncullah ini, cerita ini, hadis ini dimulai. Ditunggu Nabi Muhammad tidak keluar, akan tapi justru Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam di dalam sholat. Kepanikan para sahabat Nabi semakin kuat. Kepanikan para sahabat Nabi semakin besar. Karena Sayyidina Rasulullah tidak bisa menjadi imam. Khawatir terjadi apa-apa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah menyuruh, akan tapi tidak langsung disambut oleh Siti Aisyah. Dan tidak langsung disambut oleh semua yang ada di situ dengan bermacam-macam alasan. Ada yang mengatakan Abu Bakar itu orangnya lemah, artinya mudah menangis, tidak bisa menjadi imam sampai suaranya tidak terdengar. Padahal mereka itu tidak mau menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Aisyah itu, karena tidak ingin hatinya itu, tidak ingin di dalam hati Siti Aisyah itu kalau ada imam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu menolak di saat disuruh Rasulullah muru Abu Bakar bin salat fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk salat dengan orang. Siti Aisyah menolak. Sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad nanti mengatakan kamu itu kayak orang-orang yang di sekitar Yusuf. Maksudnya apa? Berpura tidak ada menyimpan di dalam hati. Yang disimpan oleh Siti Aisyah di dalam hatinya waktu itu adalah di dalam Siti Aisyah itu tidak rela jika ada imam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa cinta Siti Aisyah. Sebab kalau nanti imamnya berganti selain Rasulullah, berarti Rasulullah akan pergi. Siti Aisyah menolak sampai diulang berkali-kali. Kemudian yang ketiga Nabi Muhammad mengatakan, engkau itu seperti wanita-wanita yang di kisar Yusuf. Maksudnya ada sesuatu yang terpendam di dalam hati Siti Zulaikha. Waktu itu Siti Zulaikha menyuruh wanita-wanita di sekitarnya yang waktu itu mengkritiki Siti Zulaikha, kenapa kok senang dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Kemudian Siti Zulaikha ingin memanggil mereka, dan memanggilnya ternyata bukan sekedar untuk melihat ketampanan Sayyidina Yusuf alaihissalam, akan tapi sekaligus agar mereka memaklumi bahwasanya kalau Siti Zulaikha bisa jatuh cinta dalam bahasanya, kalau memang senang kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Jadi maksudnya itu disamakan oleh Rasulullah seperti wanita yang bersama Nabi Yusuf alaihissalam, artinya menyembunyikan di dalam hati. Engkau menyembunyikan di dalam hatimu wahai Aisyah, engkau menyembunyikan di dalam hatimu. Dan iya, disembunyikan oleh Siti Aisyah, karena Siti Aisyah memang tidak berkeinginan ada imam selain Rasulullah di tempat itu, karena kalau imamnya selain Rasulullah, berarti Rasulullah akan meninggalkan dan akan kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu teksnya dan kita lanjutkan nanti. Di situ disebutkan bahwa An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini dalam bab adhan. Qalan, berkata Sayyidah Aisyah, lamma marida Rasulullah, tatkala marid, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maradahu, waktu sakit, alladhi mata fihi, sakit yang Nabi meninggal dengan sakit ini. Nabi sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit yang sampai meninggal. Fahadaratis salatu, datanglah waktu salat. Fa'udzin, dikumandangkan adhan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru Abu Bakrin, perintahkan wahai Aisyah dan semua orang yang bersama Nabi. Pakai sifat jamak, tapi yang disuruh adalah Siti Aisyah. Karena jamak, karena di sekitar situ juga ada orang selain Siti Aisyah. Muru Abu Bakrin, suruhlah Abu Bakar, fal yusalli bin nasi, agar menjadi imam salat dengan manusia. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah. Dalam riwayat faqalat lahu Aisyatu, dalam riwayat lain Siti Aisyah yang berkata kepada Rasulullah. Beralasan Siti Aisyah itu di saat disuruh menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam, Siti Aisyah beralasan. Baqila lahu, dalam riwayat qalat lahu Aisyah tu, inna Abu Bakrin rajulun asifun. Sayyidina Abu Bakar itu laki-laki asif yang lembut hatinya, mudah menangis. Jadi kalau sholat itu sering menangis hingga tidak terdengar bacaannya. Asifun. Alasannya, padahal bukan itu. Siti Aisyah tidak rela kalau ada imam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa takut kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, innahu rajulun raqiqun, orang yang lembut hatinya, mudah menangis. Idza qara'a qalabahul buka'u, kalau membaca Al-Qur'an sering dikuasai oleh tangisnya sehingga hampir tidak terdengar bacaannya. Memang betul Sayyidina Abu Bakar Siddiq seperti itu. Dan memang seperti itu keadaan para sahabat Nabi di saat melakukan sholat, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa aada, dan Nabi memerah mengulang lagi perintah Abu Bakar untuk jadi sholat. Wa fa'adu lahu, kemudian mereka pun menjawab yang sama, ya Rasulullah, Abu Bakar itu lembut, enggak bisa jadi imam. Fa'ada ats-tsalitsata, kemudian Nabi memerintahkan sampai yang ketiga. Mereka juga masih belum mau, dan ini bukan menolak, akan tapi menginginkan bahasanya tetap Nabi Muhammad yang jadi imam, bukan membangkang kepada Rasulullah, tapi itu bahasa nurani, bahasa hati, tidak rela jika ternyata nanti imamnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir ada terjadi apa-apa, tidak mau berprasangka buruk, tidak mau berprasangka buruk, tetap Nabi yang jadi imam. Faqala innakunna sawa innakunna sawahibu Yusufa, engkau seperti wanitanya Yusuf. Ini pakai jamak, tapi yang dimaksud adalah satu Zulaikha. Engkau seperti wanitanya Yusuf, Yusuf melakukan sesuatu tapi disembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Engkau mengatakan alasan Abu Bakar lembut hatinya tidak bisa jadi imam, akan tapi engkau menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Engkau khawatir kalau aku tidak jadi imam, aku akan kembali ke, aku akan meninggal gitu. Engkau khawatir kalau aku tidak jadi imam. Muru Abu Bakrin, perintahkan. Diulang lagi. Fal yusalli bin nas. Perintah Abu Bakar, fal yusalli, hendaknya sholat bin nasi dengan orang-orang. Fakharaja Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, kemudian Sayyidina Abu Bakar salat. Fawajadan nabiyyu min nafsihi. Setelah Sayyidina Abu Bakar memulai salatnya, fawajada, Nabi Muhammad menemukan min nafsihi, pada diri Nabi khifatan, kok enteng. Fakharaja, kemudian Nabi keluar. Yuhada bainar rajulaini, dipandu, dipapah di antara dua orang. Yuhada bainar rajulaini, dipapah di antara dua orang, yang Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat Fadl, Fadl bin Abdul, Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah dipandu keluar, bainar rajulaini ka'anni anduru rijlaihi yakhuttanil ardh. Siti Aisyah berkata, ka'anni, seolah-olah aku melihat rijlaihi, dua kaki Rasulullah itu, yakhuttani, bukan melangkah, nyeret garis, nyeret goreng garis. Jadi dalam riwayat lain, inni la'anduru ila butuni qadamaihi, aku melihat perut telapak kakinya, artinya jalannya tidak menapakkan kakinya ke tanah. Jadi begitu lemahnya Nabi saat itu, dipapah sampai nyeret begitu kakinya kayak garis gitu, ya khutanil ardo. Minal wajahi, karena sakit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit, belum ingin menghibur umat beliau di akhir kehidupan beliau, dipaksakan beliau untuk datang sholat. Fa'arada Abu Bakrin ayyata akhara, Abu Bakar ingin mundur karena tahu ada imam yang sesungguhnya datang. Abu Bakar ingin mundur agar Rasulullah saja yang menjadi imam. Fa'awma'a, kemudian Nabi Muhammad mengisyaratkan ilaihi kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabiyu Nabi, Nabi bersyarat, berisyarat, an makanak, maksudnya isyarat, tetap saja kau di situ Abu Bakar, tidak usah berubah tempatmu. Tuma utiya bihi, kemudian didatangkan Nabi. Hatta jalasa, sehingga Nabi duduk. Ila jambihi, di sampingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana Nabi yusalli, Nabi Muhammad melakukan solat. Wa Abu Bakrin yusalli bi solatihi, Nabi Muhammad solat. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakar yusalli solat bi solatihi, dengan solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasu dan Nabi, dan wanasu dan orang-orang yusalluna salat bisalati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dengan salatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, jalasa an yasari Abi Bakrin, Nabi Muhammad didudukkan di kirinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa kana Abu Bakrin yusalli qa'iman, dan Sayyidina Abu Bakar salat dengan berdiri. Baik, dari riwayat ini bisa kita ambil faedah bahwa imam yang sudah imam rotib boleh mewakilkan kepada yang lainnya, khususnya dalam keadaan, dan tidak makruh kalau sudah dapat izin dari imam yang sesungguhnya. Kalau bukan imam rotib, tidak boleh menjadi imam kecuali dapat izin dari imam rotib. Jadi kalau kita mendirikan sholat berjamaah di masjid, kalau Anda bukan imam yang biasa yang ditentukan, maka itu hukumnya makruh. Membuat rombongan sendiri itu bermasalah. Jadi kalau Anda sholat di masjidnya orang, jangan mendahului sholat jamaah yang sudah didirikan, yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Anda rombongan satu, rombongan satu, tiba-tiba sholat di mihrab masjid. Ya, yang ahli baitnya, yang punya rumah, punya masjid, belum melakukan sholat, ganggu nanti. Jadi kalaupun Anda harus menjadi imam di tempat tersebut, maka hendaknya mendapatkan izin dari sahibul baitnya atau imam rotibnya atau yang mengatur tempat tersebut. Dari sini dipahami, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada Rasulullah, tapi Rasulullah mengizinkannya, bahkan memerintahkannya, maka boleh menjadi imam. Dan dihimbau ini, selagi bukan imam rotib, jangan sok jadi imam di tempatnya orang lain. La ya'ummu ahadukum fi sultanati akhihi, tidak boleh jadi imam di tempatnya orang lain, makruh maksudnya. Apalagi mendahului, maka jika di masjid ada sholat berjamaah, kecuali jamaahnya yang tidak mau sholat awal waktu. Kalau jamaahnya awal waktu dan sudah ditentukan sesuai jamnya, maka kita tidak boleh mendahulunya. Hukumnya makruh mendahulunya. Menjadikan perpecahan, hati tidak nyaman, kemudian ikut siapa nanti, kalau begitu. Tapi kalau imam rotib, ya umamnya sudah ditentukan di situ. Kecuali orang di luar tadi diizinkan. Makanya kami jarang, misalnya kalau kami ke tempat lain, kami tidak akan jadi imam. Kecuali diizinkan, harus dapat izin di rumah. Kami datang ke rumah Anda. Bukan serta-merta saya harus jadi imam, tidak. Saya baru jadi imam kalau Anda mengizinkan saya jadi imam. Begitu. Ini masih ada Nabi Sayyidina, yang lain tidak mau jadi imam kecuali mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Nabi mula-mula yang menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang Rasulullah. Rasulullah di sini didudukkan di kirinya. Artinya apa? Ini isyarat juga bahwasanya Rasulullah itu akan jadi imam. Sebab cara berjamaah itu makmum ada di kanan. Kalau laki-laki. Jadi ini sangat jelas kalau orang paham. Jadi kenapa Rasulullah minta duduk di kanan kirinya? Karena Rasulullah akan jadi imam lagi. Kalau Rasulullah ada di kirinya, maka Rasulullah akan menjadi makmum. Di sini ada perdebatan ulama. Siapa yang jadi imam waktu itu? Apakah Abu Bakar meneruskan jadi imam atau tidak? Jawabnya adalah Abu Bakar tidak jadi imam. Abu Bakar mundur. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah berada di kirinya. Dalam riwayat sangat jelas. Abu Bakar sholat ikut Rasulullah. Karena Rasulullah duduk, tidak terlihat oleh orang yang di belakang. Maka orang yang di belakang ikut melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang jadi imam adalah Rasulullah. Nanti ada bab istikhlaf. Istikhlaf itu adalah bab boleh khalifah di dalam imam. Jadi kalau ada sholat berjamaah itu dihimbau. Yang di belakangnya imam itu orang makmum yang ngerti bagaimana menjadi khalifah imam. Bukan kadang anak kecil gak ngerti tiba-tiba di belakangnya. Ini bermasalah. Atau orang tua pun kalau gak ngerti juga sama masalahnya dengan anak kecil. Jadi ada namanya istikhlaf khalifah di dalam sholat itu, wahai kaum muslimin. Jadi kalau imam tiba-tiba mendesak batal, itu satu yang menggantikannya. Jadi boleh berganti imam untuk tujuan. Boleh khalifah. Khalifah itu boleh dari barisan di situ, boleh dari orang luar. Kalau dari barisan tersebut, orang yang di belakangnya langsung maju melanjutkan, bukan sholatnya dibubarin. Mohon maaf, saya batal wudhu, bubar. Nah, ini menunjukkan tidak punya ilmu. Jadi nama istikhlaf. Jadi khalifah. Makanya yang di belakangnya imam, itu jangan hanya orang yang rajin ibadah. Kalau rajin ibadah, tidak punya ilmu, bisa kacau nanti. Sudah di tempatnya di belakang imam, imamnya batal, dianya bingung. Ya tolong, yang belakang imam ngerti ilmu khalifah. Langsung saja maju melanjutkan. Melanjutkan sholat. Selesai. Jadi imam khalifah. Khalifah istikhlaf. Istikhlaf itu boleh saja imamnya minta. Ganti saya. Ngasih isyarat. Atau imam yang langsung keluar ngambil air wudhu. Mungkin bajunya najis dan sebagainya. Kan mungkin saja itu. Dan mungkin kita pernah menemukan. Kita pernah menemukan yang demikian itu. Ada orang batal. Pasti. Namanya manusia bisa batal sholat. Makmum bisa batal sholat. Imam juga bisa batal sholat. Makanya harus punya ilmu istikhlaf ini. Ilmu khalifah. Enggak susah. Jadi yang di belakangnya itu langsung. Kalau tidak di belakangnya pokoknya yang gampang. Cuman paling enak adalah di belakangnya. Karena posisinya langsung gantikan imam. Maka dihimbau yang di belakangnya itu yang ngerti ilmu khalifah. Khalifah di dalam sholat. Bisa saja khalifah itu dari orang luar. Cuman nendang repot. Misalnya ada orang batal sholat. Langsung dari luar. Masuk ke dalam jadi Allahu Akbar. Jadi ini Rasulullah ini. Rasulullah ini adalah mula-mula tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Rasulullah masuk. Rasulullah menjadi imam. Jadi imamnya Rasulullah itu di tengah-tengah sholat. Sehingga dalam fikih disebutkan bahwa di dalam sholat itu imam selalu diikuti oleh makmum. Kecuali kalau khalifah sholat. Imamnya jadi ikut makmum. Jadi ngikuti gerakan makmumnya mau kemana ini. Kalau pas rakaatnya sama sih enak. Kalau rakaatnya beda. Maka nanti ikut gerakannya imam. Ini adalah bab lain ya. Intinya khalifah paling enak adalah kalau khalifah dari luar biasanya mihrab masjid siapa yang dari luar. Ini kalau sholatnya di lapangan dan sebagainya. Jadi tolong ilmu ini diamalkan kayak begini-begini. Jangan imam batal langsung bubar. Ini musibah ini. Sudah jadi imam 7 tahun, 8 tahun masih begitu. Jadi imam ada khalifah. Jadi kalau batal wudhu dan amanat loh ya. Kalau anda jadi imam batal wudhu malu dilanjutin. Ini amanat. Waduh saya batal wudhu. Sudah terlanjur jadi imam hari raya lagi. Khotib cak imamnya batal wudhu khotib Jumat. Kalau batal ya bilang batal, kenapa? Nanti ruwet. Ya lah ruwet kalau jamaahnya enggak ngerti. Jadi langsung adanya istikhlaf khalifah. Pahamnya makna ini? Ini ada di dalam fikih kita itu. Barangkali cuma jarang dibahas. Ada di dalam fikih kita menam fikih istikhlaf khalifah. Jadi begitu ya. Tolong kalau ada imam batal langsungnya di belakangnya maju. Tidak harus di belakangnya, satu maju menggantikannya agar sholatnya tidak berantakan. Gantakan. Sebab kalau orang mah ngerti, ah bubar, ya bar aja bubar. Wah, mulai, batal, mulai lagi. Ayo kalau batal lagi, batal, mulai lagi. Sanjur sholatnya. Jadi namanya khalifah ini. Kemudian, yang lain, faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini bahwa ini adalah seorang yang duduk bisa menjadi imam bagi orang yang berdiri. Orang duduk boleh menjadi imam bagi orang yang berdiri. Imamnya duduk sah. Duduk karena memang dia tidak bisa berdiri, orang sakit. Boleh jadi imam. Orang duduk boleh menjadi imamnya untuk orang yang berdiri. Sih contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit beliau duduk, kemudian yang lainnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan dari kisah itu yang kami hadirkan mulai tadi. Dari saat itu Nabi Muhammad dipandu di antara dua orang, didudukkan di kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Jadi yang ketiga, faedah yang keempat adalah imam itu kalau berduaan, imam itu adanya di kirinya makmum. Di kirinya makmum. Dan biasanya di tempat kita ini karena belum biasa saja ya, karena perlu ilmu. Misalnya ya, anggap saja kiblat kita balik. Kiblat di sana. Imam sendirian sholat di sini. Sholat sendirian. Soalnya barisan penuh semua ke sana. Langsung aja berdiri, makmum berjejer saja dengan imam. Kalau tempatnya mepet ya, bisa saja dalam keadaan tertentu langsung aja jejer dengan imamnya. Jadi kayak Rasulullah itu datang di situ. Terserah apakah Anda jadi imam, jadi makmum, bisa saja langsung jejer dengan imam, berdua dengan imam tapi mundur sedikit. Jadi di situ kalau imam berdua, karena kisahnya itu yang di mihrab itu hanya ada Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah berduduk di kirinya itu menunjukkan bahwa di dalam melakukan sholat hendaknya imam berada di kiri imam makmum. Kalau berduaan berada di kirinya makmum. Bahkan suatu ketika Ibnu Battal menukil satu riwayat bahwasanya sampai ada sebagian ulama yang mengatakan jika makmum itu di kiri itu batal gitu sholat. Biar menurut mantap kita Imam Syafi'i tidak. Jadi tolong kalau sholat berjamaah itu kalau Anda berduaan, makmum itu di kanan bukan di kiri. Sampai Nabi Muhammad menarik orang yang sholat di kirinya, ditarik, dipindah ke kanan. Ini tolong diperhatikan hal-hal kayak begini nih. Jadi menarik di dalam sholat itu boleh untuk mengatur barisan. Jadi barisan tolong agak-agak. Ini sunnah Nabi yang sering kita tinggalkan itu adalah mengatur barisan. Di pondok pun masih ada. Sampai kita heran, kenapa ya anak pondok juga masih seperti itu. Mengatur barisan itu masih saja. Ya nadzuk ya anak-anakku ya. Itu ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu yang ringan saja kamu tidak bisa ngamalkan, bagaimana kamu akan ngamalkan ilmu-ilmu berat? Ngatur barisan tolong. Jangan dimulai sholat wahai imam kecuali ngatur barisan. Nabi Muhammad kalau ngatur barisan di dalam sholat seperti ngatur barisan di dalam perang. Jadi tegap. Jadi tolong tumit itu agak dibuka sedikit. Jadi bisa lurus, bukan begini. Jadi lurus. Biasanya posisi kaki itu begini. Kalau posisi kaki begini, begini. Itu enggak bisa rapi, begini. Jadi tumit itu agak dibuka sedikit. Tumak sedikit, jadi nanti antara mata kaki dengan mata kakinya tetangga itu bisa berdekatan. Ini tidak harus injek-injekan, tidak, jangan diinjek. Cuman mepet, tolonglah mepet. Rapatkan barisan itu. Ini cuman dia jarang-jarang, ini susah bagi kenapa ya ini. Riwayat Nabi SAW, banyak riwayat, hadis-hadis sahih, ada lebih dari 17 hadis sahih berkenaan tentang barisan. Lagi-lagi paling gemes dalam hal ini kita ini, astagfirullah, kenapa? Karena diancam oleh Rasulullah, bahwasanya kalau yang tidak mau meluruskan barisan, benarkan barisan akan diporak-porandakan hatinya. Hati-hati. Jadi tolong diatur barisan. Kita ini akidah benar, tapi dalam sholat paling tidak benar caranya. Ada orang yang anti maulid, tapi barisannya paling bagus. Jujur ini, kenapa kita itu semacam itu? Kita sholat keliling ya, kita sholat Jumat itu kalau tidak jadi khotib Jumat. Itu kita ke tempat. Ini yang salah imamnya itu loh, tidak pernah ngatur. Jangan disalahkan orang awam, orang tidak ngerti. Kita sholat di sana, sholat di sini, semuanya jaraknya panjang-panjang, jauh-jauh. Mana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maulidnya tok yang gede katanya. Jalankan sunnah yang kecil-kecil saja enggak mau. Gimana ini? Maulid Masya Allah ribuan yang datang ini. Kita kali ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawu sufakum Nabi Muhammad. Sawu perintah sufufakum. Dikatakan fa inna taswata safi min tamami iqamatis salati. Atur barisan yang benar. Jadi tolong rapat. Jadi tumitnya itu agak dibuka sedikit. Jadi bukan begini ya, kan otomatis posisi kaki itu kan selalu kan begini ya, agak ngebuka begitu. Tapi agak digeser tumitnya begini, jadi kelihatan lebih gagah, seperti dalam barisan perang, nempel. Tolong nempel, itu mendekatan. Urusan risih itu gak ada risih itu karena belum biasa. Lah kalau sudah pendidikan dari Nabi kok risih, apakah umannya rukob an sunnati falisa minni, yang merasa risih dengan sunnah Nabi bukan golongan Nabi SAW. Termasuk meninggikan sarung itu penting. Meninggikan sarung itu penting, sedikit jangan mata kakinya jangan ketutup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi yang menjalankan sunnah itu justru orang yang anti maulid itu. Kita ini yang maulidan ini sudah mengaku-ngaku tok sambung Nabi, tapi sunnah yang gampang pun tidak bisa kita melakukannya. Mau apa kita kan gitu. Ayo kita rubah. Kita rubah perlahan-lahan ini. Jadi ini jadi barisan salat itu penting. Kemudian di situ dikisahkan, nah, itu faedahnya. Kemudian cerita lagi. Di saat Nabi SAW, banyak kisah sebenarnya di balik perjalanan Nabi dari kamar Siti Aisyah ke mihrab Nabi SAW. Mulai dari Nabi waktu membuka kelambu menampakkan wajahnya yang berceria, itu ternyata Nabi menghibur para sahabat-sahabat beliau. Hingga Nabi Muhammad terakhir keluar, itu adalah salat terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi disitulah setelah salat Nabi Muhammad berdiri dipapah oleh Fadl atau oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di kanannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Nabi Muhammad berwasiat. Dan banyak wasiat-wasiat Nabi di saat Nabi berdiri waktu sakit. Ada banyak wasiat, antara wasiat sholat, wasiat untuk wanita, dan wasiat untuk tidak berbuat dolim. Sampai Nabi Muhammad di dalam wasiatnya itu berkata bahwasanya, jika ada di antara kalian orang yang pernah aku zalimi, saat inilah kalian untuk menuntut kepadaku sebelum aku mati di saat tidak ada yang berguna harta dan perbuatan, dan anak-anak tidak ada berguna lagi. Maksudnya apa? Siapapun di antara kalian yang pernah aku zalimi, aku sakiti, maka saat inilah kalian untuk membalas. Jangan dituntut nanti aku di akhirat. Allah. Nabi SAW tidak pernah bersalah. Tapi begitulah akhlaknya Nabi. Barangkali ada yang pernah aku sakiti. Barangkali pernah ada yang aku zalimi. Ayo sebelum aku mati ini loh waktu hidup. Saat itu para sahabat Nabi menangis. Karena Nabi bercerita seperti itu, orang pada ngerti. Nabi Muhammad bercerita seorang hamba disuruh memilih antara abadi di dunia dan kembali kepada Allah dan masuk surganya. Maka seorang hamba tersebut memilih kepada Allah. Menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang di kiri kanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga menoleh. Menangis akhirnya karena faham dan sadar bahasanya. Ini kayaknya khutbah terakhirnya Rasulullah. Rasulullah akan meninggal. Menangis semuanya. Kemudian Nabi Muhammad bercerita itu. Jika ada di antara kalian yang punya masalah denganku, selesaikan saat ini. Ambil saat ini. Tuntut saat ini. Jangan nanti setelah aku mati. Ya tidak ada siapa yang berani menuntut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pada diam semuanya, masih dengan tangis isak tangisnya para sahabat Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan ceramahnya. Dan di saat Nabi Muhammad akan melanjutkan omongan apa ceramah beliau, wasiat-wasiat beliau, tiba-tiba ada yang berkata di tengah-tengah barisan, "Ya Rasulullah, aku yang akan menuntut. Aku akan mengkisosmu ya Rasulullah." Para sahabat Nabi yang semula menangis, berhenti tangis mereka. Mereka terkagetkan dengan permintaan, dengan orang tersebut. Semuanya pada menoleh, ini siapa kok kurang ajar benar? Jangan-jangan orang munafik. Jangan-jangan orang yang ingin membunuh Nabi atau menyakiti Nabi, siapa ini? Kata Rasulullah, maju, siapa engkau? Berdirilah orang tersebut. Dan setelah berdiri mendekat, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali kenal bahasanya dia adalah Ukasah. Ukasah itu ada salah satu sahabat Nabi yang beberapa waktu yang lalu pernah. Waktu Nabi Muhammad berkata, kamu minta didoain apa? Ukasah minta, ya Rasulullah, aku ingin nanti minta di surga denganmu dan aku ingin mati nanti setelah itu tidak ada hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kemudian setelah itu apa? Didoakan oleh Rasulullah dengan doa masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang lain minta, saya juga minta didoain ya Rasulullah. Faqad sabaqaka Ukasah, sudah didahului oleh Ukasah. Kamu ngikut-ngikut doa ini. Bukan ide dari dalam hatimu nih. Enggak sah. Cukup Ukasah. Ukasah ahli surga. Rasul berkata, "Ya Ukasah, bukankah engkau orang yang pernah aku doakan masuk surga tanpa hisab? Ada apa denganku? Ayo maju." Maju Ukasah. Ukasah maju, Sayyidina Ali enggak terima. "Ya Rasulullah, tidak. Kalau dia ingin mengkisas, ingin membalas dendam kepadamu, biar aku yang tanggung." Sayyidina Abbas juga, "Biar aku yang tanggung ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Tidak. Tidak, mereka ingin aku." "Maju Ukasah, maju Ukasah. Apa urusanku denganmu wahai Ukasah?" Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kau masih ingat waktu kita berada di perang Badar? Kenapa? Engkau meluruskan barisan di dalam perang dan engkau telah memukul pinggangku, dalam riwayat perutku, dan aku merasakan sakit sekali saat itu. Dan aku akan balas saat ini ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Iya, aku ingat. Silakan engkau balas." Kemudian Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, waktu engkau pukul aku dahulu, di dalam di perutku tidak ada kain yang membatasinya, tapi bajumu masih ada kainnya." Dibuka oleh Rasulullah kain itu. Kemudian Ukasa berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, waktu engkau memukulku saat itu, engkau dengan tongkat, aku tidak punya tongkat. Setelah itu Rasulullah memberikan, ini tongkat, gunakan untuk memukulku. Allah. Begitu relanya Rasulullah. Yang penting di akhirat tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ukasah memegang tongkatnya Rasulullah. Ingin membalas dendam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga membalas dendam. Ini bagaimana? Dan betul saat itu Ukasah dibuka perutnya Rasulullah. Dan Ukasah memegang tongkat. Dan memang benar-benar ingin memukulnya. Satu, dua, tiga. Dan yang ketiga rupanya tongkat itu dijatuhkan. Dan rupanya perut Rasulullah dipeluk dan dicium oleh Ukasah. Dan setelah itu Rasulullah berkata, ya Ukasah, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, aku merasa bahasanya ceramahmu ini ceramah yang terakhir dan saat ini adalah saat-saat terakhir engkau hidup. Aku ingin menempelkan kulitku di kulitmu saat engkau hidup, ya Rasulullah. Dan agar aku kenang sepanjang hidupku, ya Rasulullah. Allah. Rupanya bukan ingin balas dendam, hanya ingin menyentuh perutnya Rasulullah. Ini bahasa cinta Ukasah. Ini ada kisah banyak. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke kamar Siti Aisyah. Dengan doa-doa agar diringankan sakaratul maut umat. Ini kisah panjang kematian waktu meninggal Rasulullah SAW. Agar didoa, agar Rasulullah berdoa agar umatnya selamat semuanya. Diceritakan Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Sakit yang sangat-sangat-sangat. Sehingga keluar keringat dingin. Sebesar-besar jagung. Begitu. Keringat besar keluar. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengusap. Mengusap kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diusap kening Rasulullah dengan tangannya Rasulullah. Diusap dengan kening tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusap. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ibu ada cerita Rasulullah. Ibu masih sempat bercerita dengan yang lainnya. Ibu tidak pengen dengan Rasulullah. Ibu. Ini ada cerita Rasulullah, ibu masih sibuk dengan yang lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya digigit ular pun mungkin bisa bertahan untuk bersama Rasulullah. Nah, aku cinta ke Rasulullah. Ibu. Ini kita cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu masih sibuk. Siti Aisyah bercerita bahwa aku menemukan panasnya Rasulullah itu di luar rata-rata. Sehingga Nabi Muhammad di saat orang mendengar cerita saat seperti ini semuanya pada menangis, Bu, mesti. Tapi ibu masih bisa berbicara. Justru saya kasihan dengan ibu yang semacam itu, ibu. Tidak tersentuh hatinya dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan kita bersama Rasulullah. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat-sangat-sangat-sangat. Sakit yang tidak ada tandingannya. Sampai Siti Aisyah bercerita, aku ambilkan kain. Aku ambilkan kain, aku basahi, aku tempelkan di kening Rasul. Baru ditempelkan sudah langsung mengering. Allah. Dilepas itu keluar keringat. Diusap dengan tangannya Rasulullah SAW. Sampai periwayat hadis itu kok curiga. Kenapa Siti Aisyah mulai tadi kok cerita diusap dengan tangan Rasulullah? Aisyah, Siti Aisyah, kenapa kok kau usap dengan tangan Rasulullah tidak dengan tanganmu sendiri? Siti Aisyah menjawab, demi Allah, tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Allah. Tangan Rasulullah lebih lembut dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus Nabi Muhammad kata, la ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat. Tiba-tiba di saat itu tangannya Rasulullah jatuh di pahanya Siti Aisyah. dan kepalanya Rasulullah semakin berat di pahanya Siti Aisyah. Dan setelah itu Siti Aisyah sadar bahwasanya Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allah. Ini kisah terakhir waktu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di balik kisah itu ada kisah yang panjang yang luar biasa. Cuman kita dalam irama mensyarahi hadis tersebut, maka kita sampai di situ saja. Insyaallah kita juga akan menghadirkan perjalanan Nabi menuju ajal beliau, menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Nabi mulia, selalu mulia. Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah di dunia ini. Setelah itu Nabi tidak akan merasakan sakit lagi. Nabi tidak akan didzalimi lagi. Nabi akan merasakan kenikmatan yang luar biasa setelah meninggal, setelah beliau di alam barzah saat ini. Dan nanti di surga paling mulianya manusia adalah Nabi. Dan semua orang yang ada hubungannya dengan Nabi, orang yang ada rindu dengan Nabi, orang yang cinta dengan Nabi, orang yang mulia dengan Nabi. Baik, kita akan sedikit karena kebetulan maulid, kita akan lanjutkan. Kemarin kita berbicara tentang apa? Kemarin agar kita bisa mencintai Nabi ya. Kemarin agar kita bisa mencintai Nabi, lima hal yang sudah kita hadirkan. Sekarang kita lanjutkan tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mengikuti. Katakan kepada dirimu semua wahai umat yang mengaku umat Nabi Muhammad, jika engkau menemukan dirimu ogah-ogahan mengikuti Nabi, maka ketahuilah tanda cintamu tidak ada. Dan segera sadari, lalu seringlah memohon kepada Allah, kembali kepada lima hal yang kita sebutkan kemarin. Jika ternyata engkau menemukan dalam dirimu kok susah menjalankan sunnah Nabi, ngikuti Nabi kok susah, sadari dulu. Mulai dari mungkin berkerudung, kenapa aku berat sekali berkerudung? Kenapa sholat duha kok susah padahal aku sudah tahu dan aku nganggur? Kenapa bangun malam juga susah? Sadari dulu. Sebab kaidah kalau Anda mencintai Nabi, Anda akan gemar, senang, rindu untuk mengikuti, dan ternyata Anda tidak rindu untuk mengikuti, dikhawatirkan Anda tidak punya cinta. Maka sadari kalau Anda kurang cinta. Dan terus kuatkan permohonanmu. Sebab yang merasa tidak punya nanti akan memohon semakin kuat. Terus sadari, kenapa ya sholat duha kok berat sekali? Kenapa aku menutup aurat kok berat? Adukan. Ya Allah, kenapa aku susah mengikuti perintah kekasihmu Nabi Muhammad? Padahal aku ngaku cinta, maulid Nabi juga hadir, marhabanan, aku bisa menangis. Akan tapi ternyata kenapa aku kok susah mengikuti? Adukan kalau kita termasuk orang yang susah mengikuti. Dan mungkin kita termasuk orang sering lupa mengikuti Nabi. Mulai dari hal yang kecil pun susah. Ikuti Nabi dari yang ringan. Dari yang ringan. Mulai dari tolong makan dengan tangan kananmu. Tidak ada istilah kata lupa. Lupa itu karena tidak biasa. Kan gitu ya. Lupa karena tidak biasa. Lupa makan tangan kiri. Ya. Jangan. Dari yang kecil-kecil saja. Mulai dari masuk WC dengan kaki kiri. WC kaki kiri dulu. Kalau seandainya lupa masuk kaki kanan dulu, keluar lagi, ejek itu setan. Tidak apa-apa. Kalau terpaksa kita harus meminum dengan tangan kiri kita, karena mungkin tangan kita, tangan kanan kotor untuk makan, didorong dengan tangan kanan. Jadi, kalau mungkin tangan kanan Anda sakit, tidak bisa minum dengan tangan kanan, terpaksa harus minum tangan kiri, ngadu ya Allah, semestinya aku minum dengan tangan kanan. Tapi saat ini karena tangan kananku sakit, aku minum dengan tangan kiri. Nyadari kalau Anda belum mengikuti Nabi, itu kunci agar mengikuti Nabi. Sekarang enggak jalankan sunnah, mangel slow, nyantai. Jadi ngikuti Nabi, tanda cinta. Jadi di saat Anda, memang tidak ada sempurna ngikuti Nabi. Hebat kalau ngikuti Nabi bisa jadi Nabi nanti. Ngikuti Nabi tidak bisa sempurna, tapi paling tidak kita sadar. Yang kecil dahulu. Dan di saat kita tidak mengikuti Nabi, tolong sadar. Kalau aku saat ini tidak mengikuti Nabi, semestinya aku ngikuti Nabi, masih ada cinta itu. Jadi kita merasa bersalah. Aku ngaku cinta, tapi kok aku susah mengikuti. Baik. Di saat Anda bisa mengikuti, ternyata belum. Ada tanda cinta yang lainnya. Kalau Anda sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata lihat di dalam hatimu. sudah mengagungkan Nabi atau belum. Jadi tanda cinta yang kedua adalah mengagungkan, memuliakan. Itu tanda yang kedua. Makanya gembar-gembar orang mengikuti Nabi tapi belum bisa mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum ada cinta. Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik, beliau itu, kalau beliau bukan pada masa sahabat Nabi, beliau tidak menemui Nabi, tidak melihat Nabi, Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik itu kedatangan tamu, Imam Malik itu bertanya mau apa. Kalau mau minta duit, urusannya duit langsung. Tapi kalau urusannya aku ingin belajar ilmu, ya Imam, belajar ilmu hadis, ilmu tentang Rasulullah, Imam Malik masuk ke kamarnya menggunakan baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi. Kemudian kursinya ditinggikan, menghormat apa yang akan disampaikan. Mengelirik ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacakan hadis Nabi dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh hormat. Lihat bagaimana mereka menghormat Nabi sampai membaca hadis menghormat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muhammad Al-Bakir itu kalau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya pucat. Karena apa? Dirasakan dengan hatinya bahwasanya Nabi Muhammad hadir di hadapannya, seolah-olah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Termasuk majelis-majelis Rasulullah ini adalah majelis mulia. Maka jangan sampai naudzubillah ada sebagian ustaz, mungkin ada. Tolong wahai para ustaz, jangan Anda membawa hadis Nabi dengan guyonan. Apakah tidak malu dengan Rasulullah? Bukan hadis, kadang Al-Quran dikumandangkan, dibacakan dengan guyonan, dengan gerak-gerik yang na'udzubillah. Bagaimana penghormatan kepada Al-Quran, penghormatan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat Nabi tidak berani meriwayatkan hadis kecuali punya wudu. Para ulama-ulama Rasulullah meriwayatkan hadis wudu dan tempat yang bagus, wangi, dandanannya bagus, baru membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghormat Nabi. Hormat nih, menghormati Nabi itu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi Muhammad langsung ke bawah hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ini bagaimana menghormat. Dan dikatakan juga bahwa hidayah, ilmu yang disampaikan dengan terbahak-bahak, ketawa-ketawa, itu akan dimuntahkan oleh hati, tidak akan bisa dirasakan oleh hati. Makanya manhaj cara berdakwah anak-anak dari Al-Bahjah semuanya, awas hindari urusan yang semacam itu, karena itu akan memuntahkan hidayah dan tidak ada berkahnya. Nanti orang tidak suka, kita bukan urusan suka atau tidak suka. Sebab orang itu kalau sudah tersentuh ke bawah hatinya akan suka. Tidak harus tertawa. Orang itu suka kan tidak harus tertawa. Orang rindu tidak harus tertawa. Sekarang guyonan na'udzubillah dari awal akhir. Sampai suatu ketika guru kami Al-Habib Abdullah Baharun, tidak tahu di daerah mana, ada satu orang menyebut ayat Al-Quran itu bikin guyonan. Marah beliau, dan itu marah bukan main-main, tiba-tiba spontan. Ayat Al-Quran dibacakan dengan guyonan di mimbar Rasulullah. Dan itu adalah khianat, semestinya dimuliakan. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Al-Quran tambah iman, bukan guyonan. Ini pendidikan untuk semuanya. Anda tidak perlu untuk membawa hadis Nabi kepada Al-Quran guyonan-guyonan. Awas, justru itu haram mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, hadirkan Nabi. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala membawakan hadis Nabi dengan kekhusyuan. Imam Muhammad Al-Bakir wajahnya berubah. Membaca qala Rasulullah seolah jitu. Kakeknya seolah melihatnya. Seolah hadir di hadapannya. Sehingga berakhlaknya akhlak di saat berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wassalam. Jadi tidak cukup orang mengatakan ngikuti Nabi tapi tidak pernah mengagungkan Nabi, tidak pernah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta. Jadi tanda cinta yang kedua adalah tidak cukup mengikuti. Yang setelah mengikuti penuh pengagungan kepada Nabi. Dan yang diagungkan apanya Nabi? Semua. Yang diagungkan semua, bukan syariatnya saja. Kalau syariatnya ya tadi Al-Quran, baca Al-Quran yang benar. Bahkan termasuk para ulama-ulama. Kalau sudah buku-buku ilmu syariat itu dihormati di buku. Sehingga jangan sampai nyimpen duit di sini. Memang tidak tahu nyimpen duit di Quran biar tidak dicuri tuyul. Ini tambah ini urusan sama tuyul. Tidak menghormat Al-Quran, tidak tahu dari mana. Sebab kalau ditaruh Al-Quran tidak dicuri tuh tuyul. Ajib. Ada, saya dengar itu. Ya Al-Quran dihormati buat nyimpen duit. Makanya saya marah kalau ada kitab dilipat begini, Bu. Jangan dilipat begini. Apalagi Quran. Ambil pembatas dari luar. Jangan dilipat. Kitab dilipat. Sudah dilipat gak bakal kayak kepotongan, rusak ini. Padahal yang bakal baca adalah anak cucu nanti. Hormati ini yang baik. Disampul kalau bisa yang bagus. Disampul. Sampul-sampul ini dan rapi. Jadi dirapikan. Kitab hormati ini adalah buku syariat. Yang bercerita tentang Nabi, ada hadis Nabi, ada ayat Al-Quran, hormati. Dimuliakan. Ditempatkan di tempat yang mulia. Ini termasuk menghormat syariat. Jadi Nabi yang perlu dihormat adalah semua perlu dihormat. Termasuk sampai, ini sudah pernah kita ceritakan, para sahabat Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sudah kelewat atau belum ini? Ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kafi rajulin minhum wa dallaka biha wajahu. Para sahabat Nabi itu, Nabi Muhammad kalau buang dahak sudah ditangkap. Dahaknya diusapkan di wajahnya. Tapi dahaknya Rasulullah. Allah. Jangan dikatakan dahak Nabi Muhammad seperti kita. Nah kita siapa yang mau. Tapi dahaknya Nabi Allah. Direbutkan. Bukan urusan dahak. Nabi kalau potong rambut, para sahabat Nabi bergegas mendekat di kiri kanan Nabi. Tidak ada rambut yang dipotong boleh jatuh ke bumi. Takut diinjak, takut-takut. Akan terhinakan. Diambil itu rambut dan disimpan, dimuliakan, diagungkan. Jubahnya Nabi dirawat semuanya. Peninggalan Nabi dirawat. Jadi para sahabat Nabi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai urusan-urusan semacam itu. Merayakan maulid Nabi itu hanya tanda cinta. Kalau tidak punya tanda, khawatir tidak ada cinta. Jadi maulid Nabi, kelahiran Nabi perlu dimuliakan. Makanya heran sekali orang yang mengaku ngikutin Nabi, tapi menyebut kelahiran Nabi, memuliakan kelahiran Nabi, langsung ingkar. Makanya secara kajian, kajian ilmiah dan kajian batin nurani, itu enggak ketemu. Kajian ilmiah secara ilmiah mengagungkan Nabi, itu kan akan sampai dahak. Dahak itu apa sih? Dahak. Mestinya dahak sesuatu yang dibuang. Tapi tidak pernah Nabi mengatakan kau ini mengkultuskanku. Janganlah budu. Dahakku jangan diambil. Tidak. Nabi tidak melarang yang demikian itu. Bahkan ada yang mengambil darahnya Nabi Muhammad SAW. Diisap dan ditelan. Darahnya Nabi SAW waktu perang Uhud. Diisap itu darahnya Rasulullah yang akan menetes. Agar tidak jatuh. Dibersihkan bukan dengan tisu, bukan dengan kain. Akan tapi dengan mulutnya dan ditelan. Nabi Muhammad tidak melarangnya. Dahak, lihat, diusapkan di wajahnya. Kultus, tidak ada kultus di sini. Dahaknya saja perlu diagungkan. Dan itu cerita tentang pengagungan ceritanya. Diceritakan kepada orang kafir. Bagaimana para sahabat Nabi mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi sampai dahaknya pun diambil. Fir'aun pun tidak ada yang mengambil dahaknya Fir'aun. Ayo, sampai mereka berkata, aku pergi. Urwah ibn Mas'ud, Mas'ud bercerita. Aku pergi ke negeri Ajam, ke Persia, ke Rom, ke ini. Aku tidak pernah melihat bawahan atau rakyat mengagungkan rajanya seperti sahabatnya Muhammad mengagungkan Muhammad. Sampai dahaknya Muhammad jatuh ditangkap oleh sahabat-sahabatnya Allah. Fir'aun minta disembah. Tapi dahaknya tidak ada yang nangkep. Rasulullah tidak disembah. Tapi diagungkan dan mengagungkan Nabi, bukan menyembah Nabi. Yang disembah hanya Allah. Lihat. Tapi ada orang merayakan maulid Nabi tidak bisa. Maka yuk didoakan yang banyak. Karena itu kekroposan, kecintaan. Kalau sudah mulai ingkar Nabi, nanti mengarah kepada ziarah Nabi. Ziarah Nabi sampai lihat ungkapan apa. Saya ada sebuah buku. Orang rindu ziarah Nabi SAW. Dikatakan ziarah Nabi adalah haram. Musibah. Bagaimana ziarah Nabi? Haram. Dengan hadis yang disalah artikan. Latu syaddu rihalu itu. Tidak boleh kita mengikat, mengencengkan kendaraan kepada tiga tempat kecuali ketiga masjid. Nah, tiga tempat yang pertama diartikan kok ke kuburan. Ini kan aneh. Ini sehingga sampai ziarah kubur Nabi Muhammad adalah haram. Innalillah. Bahkan ada sebuah buku orang yang tinggal di Madinah 7 tahun dalam sebuah bukunya ini lihat. Kira-kira bahasa apa kok sampai dituliskan di dalam bukunya. Alhamdulillah. Selama aku 7 tahun di Madinah, aku tidak pernah ziarah kuburnya Nabi Muhammad. Saya membaca itu merinding, kok bisa? Jadi memang sudah hilang kerinduannya dengan Nabi. Itu kenapa harus pakai Alhamdulillah dan dituliskan dalam bukunya, di mukaddimahnya. Waduh, itu luar biasa. Jadi itu memang makanya kalau sudah benci maulid, nanti tawasul kepada Nabi, padahal riwayatnya sahih, riwayatnya jelas. Kalau paling tidak, kalau seandainya itu masalah khilafiyah, padahal bukan khilaf. Kalau masalah khilafiyah, jangan mencaci dan sebagainya. Tapi sampai menuduh. Katanya syirik. Bahkan subhanallah, orang yang pernah obrol dengan kita, atau katakan dialog, itu rupanya mengirim SMS yang isinya apa? Waktu itu ya hanya sengaja. Apakah dia itu sudah ada keinsyafat atau bagaimana? Kami undang, ada acara tahlil dan tawasulan di pesantren Al-Bahjah. Barangkali ada waktu silakan untuk hadir. Dibales. Awas, jangan hadiri acara minta kepada orang meninggal. Lalu kan berubah. Jadi belum paham rupanya tawasul ini. Jadi memang mereka itu ditutup hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan jika ada hamba-hamba yang mulai benci kepada Nabi dengan bahasa mengikuti, mengikuti belum tentu cinta. Jadi tanda yang kecinta mengagungkan Nabi. Taukiri wakiruhu dalam Al-Quran. Mengagungkan, memuliakan Nabi. Dan Allah mengangkat warafa'na laka dikrok. Penyebutan namamu akan terus diangkat, wahai Muhammad. Terus. Wa innaka la'ala hudukin azim. Engkau adalah di akhlak yang mulia, agung, wahai Muhammad. Allah yang mengatakan agung. Zat yang maha agung mengatakan agung. Maka yang mengatakan agung, zat yang maha agung, agung-agung beneran. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ringkas. Yaitu. Yang ketiga adalah berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkorban demi Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu di gua. Bu ya, mohon maaf tadi ibu yang saya marahi. Saya cinta ibu tuh. Saya tidak ingin ibu nanti tidak sambung ke hatinya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa yang si ibu pada mendengar Ibnu Lah ini, mohon maaf Bu ya. Saya ceritai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu waktu ngantarkan Nabi ke gua. Waktu di gua itu lihat, ya Rasulullah kamu jangan masuk dulu biar aku yang masuk. Kalau ada harimau biar aku saja yang diterkam, jangan engkau ya Rasulullah. Setelah masuk di dalam rupanya banyak lubang-lubang, dikhawatirkan ada ular. Ada ular. Rupanya gak mungkin saya mengusir ular. Lebih baik disumbat saja, ditutup. Sayyidina Abu Bakar pakai baju dua, yang satu dilepas dan dirobek. Dipotong-potong kainnya. Disumbatkan di lubang-lubang itu agar nyaman Rasulullah. Setelah siap dibersihkan, Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah sudah siap. Cuma tertinggal satu lubang. Satu lubang yang gak bisa ditutup karena kainnya habis. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cukup aku injek saja beres. Atau aku tutup dengan kakiku akan beres. Dan benar Sayyidina Abu Bakar duduk dan kakinya pas ditempatkan di lubang tersebut. Kalau ada apa-apa, yang penting jangan keluar. Akhirnya Nabi Muhammad yang sudah kecapean, mulai dari semalaman itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy ingin dibunuh. Dan beliau keluar dengan mukjizat yang tempat tidur beliau digantikan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad berjalan ke tempatnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke gua tersebut. Dan Sayyidina Rasulullah langsung tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berbunga-bunga hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, nikmat. Karena apa? Orang yang sangat dicintainya bisa tidur di pah. Hanya ini langkah kejadian yang tidak bisa diulang lagi. Dinikmati betul. Di saat kenikmatan diberikan oleh Allah kepada beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saat bergembiranya Nabi Muhammad tidur di bangkuannya dan dilihat lelap sekali Nabi Muhammad waktu itu. Dan memang Nabi Muhammad tidur matanya, tidak tidur hatinya. Akan tetapi fisik Nabi benar-benar tertidur. Hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memandang wajah Nabi SAW dan tidak ingin tidur. Nah, Sayyidina Abu Bakar tidak ingin tertidur. Kalau tertidur takut gerakannya membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditahan, Sayyidina Abu Bakar juga ngantuk, tapi tidak. Sebab kalau aku ikut tertidur, nanti aku jatuh atau miring, Rasulullah akan terbangun. Rupanya di luar kemampuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di luar dugaannya, di kaki yang diinjak, lubang yang diinjak, rupanya ada ular yang menyengatnya. Bu, digigit ular. Apa jerit datangnya? Cicak jatuh aja ibu bingung. Ini bukan digigit ular. Setelah digigit ular, Sayyidina Abu Bakar bertahan. Kalau aku bergerak, takut Rasulullah bangun. Takut bangun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertahan, Sayyidina Abu Bakar bertahan, tapi sakit terus. Karena racunnya akan masuk ke badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bertahan, tidak, aku tidak boleh bergerak. Sesakit apapun harus aku tahan. Memang badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa bertahan, akan tapi air matanya tidak bisa bertahan. Sehingga di saat seperti itu ia beliau menitikkan air mata dan jatuh tepat di pipinya Rasulullah. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau merasa takut?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa engkau menangis?" "Kakiku ya Rasulullah." "Allah. Kakiku digigit ular." "Allah." Jadi bayangkan. Demi Rasulullah ia tidak bergerak. Demi Rasulullah tidak bergerak, takut menyakiti. Takut Rasulullah terbangun. Takut terbangun Allah. Setelah itu lihat cinta Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mana yang digigit ular Abu Bakar? Ini ya Rasulullah. Diusap, kemudian setelah itu juga hilang penyakitnya tersebut. Allah. Jadi ingat, tapi lihat bertahan dahulu bu. Jadi bertahan untuk Rasulullah. Berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu yang kepanasan, bertahan untuk Rasul. Yang belakang kepanasan tidak apa-apa. Ini bertahan untuk Nabi Muhammad. Cuma panas, tidak ada ularnya bu. Baik, insyaAllah. Baik, sampai di sini saja untuk berkorban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritanya panjang. Banyak pengorbanan-pengorbanan sahabat Nabi rela mati. Rela berkorban nyawanya, hartanya, semuanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, bil barakah kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Karena sudah waktu tadi mulainya terlambat bu ya. Terlambat karena kami semalam datang itu pagi bu, datang dari Jawa Timur pagi. Jadi pagi ketiduran, habis sholat subuh istirahat sebentar, agak kebablasan sedikit bu. Habis sholat subuh kita sebentar. Jadi mohon maaf tadi terlambat, karena keretanya juga terlambat tadi pagi. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh وعن عائشة رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قالت berkata Sayyidah Aisyah سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله mendengar صوت خصوم suara pertikaian ribut orang bertikai ribut bil babi di depan pintu Nabi aliatan suara aswatuhuma ada orang yang bertikai suara keduanya itu mengangkat suara wa idza ahaduhuma yastaudiul akhar wa idza ternyata salah satunya itu ahaduhuma salah satunya yastaudi'u minta untuk diringankan, dijatuhkan tuntutannya. Jadi yang satu menuntut, kamu harus begini. Rupanya satu itu minta, tolong, tolong, jangan dituntut saya, jangan minta itu. Urusan utang itu. Urusan utang piutang. Jadi satu nuntut, harus gue bayar. Yang satu minta, saya belum punya duit, mohon, mohon. Jadi saking ribut. Yang satu merengek untuk diberi kesempatan. Atau dibebaskan. Atau paling tidak, jangan ada bunganya. Gitu. Ceritanya kan waktu itu masih zaman riba jahiliyah masih ada. Wa yastarfiquhu minta. Merengek. Yastarfiq itu merengek. Fisya'in sesuatu. Tolong pak, tolong. Jangan, jangan. Saya minta, minta ridho. Jangan ditagih sekarang, saya enggak punya duit. Saya enggak punya uang, tolong, tolong. Bebaskan atau kasih waktu, kasih tempo. Yastarfiquhu fisyin. Wa huwa yaqulu yang satu keras. Mungkin sudah awas, marah. Wallahi la af'al, demi Allah, aku enggak mau ringankan buat ente. Duh. Aku tidak mau meringankan buat kalian, buat engkau. Enggak. Fakhraja alaihima. Nabi Muhammad yang berada di dalam keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ainal muta'alli 'ala Allah. Siapa yang muta'alli itu bersumpah, ila ala yudi ila muta'allian. Ainal muta'alli, siapa yang bersumpah 'ala Allah atas nama Allah? Kayaknya ada nas yang kurang, ada kepotong. Ainal muta'alli Allah gitu ya. Ada annya? Ada annya? La yaf'alul ma'rufa. Mungkin annya bisa dikira-kirakan. Siapa yang bersumpah untuk tidak mau melakukan kebaikan tadi? Wallahi aku tidak mau. Itu kan berarti tidak mau berbuat baik. Siapa yang mau bersumpah? Yang bersumpah yang tidak mau berbuat baik tadi. Faqala ana ya Rasulullah. Aku yang melakukan. Aku yang melakukan itu semua ya Rasulullah. Aku yang ngomong. Jadi ceritanya ada orang yang satu merengek, tolong diringankan. Jangan sampai kau tuntut. Yang satu keras, tidak. Aku gak mau. Kemudian siapa yang ngomong, demi Allah aku tidak mau meringankannya. Siapa yang ngomong tadi itu? Gak boleh ngomong yang jelek. Ngomong yang baik. Untuk berbuat baik kok tidak mau. Membebaskan utang kan pahalanya gede. Falahu ayyu dzalika ahab. Maka bagi orang tersebut suruh memilih. Maksudnya dalam riwayat lain Ibnu Hibban wa in syi'ta wada'ta mana qasu. Wa in syi'ta min ra'sil mali fa wada'a mana qasu. Kalau mau, kalau rela, engkau kurangi untungnya saja. Waktu itu riba belum. Jadi ini kayaknya ada riba. Sudahlah. Sudahlah kau bebaskan saja tambahannya. Tidak usah pakai tambahan. Jadi biar adil. Jadi kamu bebaskan tambahannya. Kalau mau sampai modalnya pun kamu bebaskan. Jadi ceritanya orang punya utang. Jadi pengharaman riba sendiri kan bitadarruj, tadrij. Sedikit demi sedikit. Jadi waktu itu kalau ada orang minjamkan masih ada tambahnya. Riba jahiliyah itu ada. Jadi ada setiap ada orang bayar utang nanti bayarnya loh lebih. Dan riba. Dan itulah yang nanti akan diharamkan itu. Karena menyakitkan, menyiksa orang yang meminjam. Dan cerita-cerita orang merengek sebab membengkak terus. Akhirnya mengatakan, "Dak, demi Allah, aku tidak akan bebaskan untukmu." Akhirnya Nabi manggil jalan tengah. Ini kebaikan, jangan sumpah kayak begitu. Baik, sekarang pilihan buatmu. Bebaskan dia tambahannya paling tidak. Oh, dia enggak mampu. Bebaskan paling tidak tambahannya kau bebaskan. Untung-untung kau bisa membebaskan sampai modal-modalnya itu kemuliaan yang luar biasa darimu. Muttafaqun alaih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Makna yastaudi'uhu adalah yas'aluhu minta kepada orang tersebut, kepada lawannya, ayyadu'a anhu ba'da dainihi, untuk meringankan sebagian harga utangnya. Wa istarfiquhu maksudnya minta, yakni ngerengek kelembutan, kelembutan. Wal muta'alli maksudnya orang yang bersumpah. Baik. Di sini apa peran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi juga tidak mengatakan harus kau bebaskan. Harus enggak? Cuma nasihati. Siapa yang bersumpah tidak ingin baik? Sebab haknya dia. Kalau memang ada orang punya uang dibawa oleh orang lain, haknya dia untuk menuntutnya. Akan tapi lihat, tuntutan itu harus sesuai. Nanti ada syariat Nabi Muhammad, fanadhiratun ila maisaratin. Hei orang yang punya uang, jika temanmu meminjam uang kepadamu dan dia memang belum benar-benar belum punya uang, maka wajib bagimu untuk memberikan kesempatan untuk mencari, bukan ditambah ya. Fanadhiratun ila maisarah. Wajib bagimu memberi tempo. Itu indahnya Islam. Tapi bagi orang yang pinjam duit yang sudah ada duit untuk membayar, jangan ditunda. Dosanya besar, haram. Dan jika Anda masih punya utang, jatuh tempo sedekah, jangan. Jatuh tempo ya. Kalau utangnya belum jatuh tempo masih sah sedekah. Tapi kalau utang jatuh tempo, Anda punya utang 100.000, enggak mau bayar tapi sedekah. Ya ini kurang ajar namanya. Coba yang punya duit bakal tersinggung, enak aja sedekah-sedekah, utangnya belum dibayar kan? Ya begitu. Makanya ada sebagian ya semuanya perlu ilmu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan urusan utang ini, Nabi Muhammad enggak mau menyolati. Nabi Muhammad tidak mau menyolati kalau ada orang punya utang dalam keadaan semacam itu. Makanya ada sebagian himbauan yang pernah disampaikan oleh sebagian. Semoga Allah mengampuni dan segera memberikan memberikan kesadaran masalah ini. Ada sebagian, kalau Anda punya masalah, sedekah. Beri duit, nanti Allah akan membiasakan. Oh tidak, dilihat dulu. Sedekah kalau memang tidak punya utang dan tidak wajib bayar zakat. Kalau Anda punya utang, bayar utangmu lebih gede pahalanya dari sedekah. Sama seperti sedekah itu. Mestinya kalau punya utang, paksakan untuk membayar utang, nanti akan berkah diundang. Bukan sedekah. Ya benar-benar kalau ibu-ibu punya utang sudah jatuh tempo, sedekah ke Al-Bahjah. Ya enggak benar ya. Jadi ternyata ini ada yang perlu disampaikan. Jadi kalau Anda punya utang jatuh tempo, ini ilmu. Jatuh tempo dan Anda punya duit, haram Anda bersedekah. Allah, tidak jadi amal. Maka lebih baik kau habiskan uangmu untuk bayar utang, itu pahalanya lebih gede dari sedekah. Kalau orang paham. Cuman kita pernah mendengar katanya ada satu orang yang selalu menghimbau untuk bersedekah-sedekah, tapi tidak peduli apakah orang ini punya utang, bayar zakat atau belum. Ini bermasalah sekali karena apa? Kalau Anda belum membayar zakat, kok bersedekah tidak diterima oleh Allah? Zakatmu dulu. Sebab zakat hukumnya wajib. Sholat duhur enggak, qobliyah duhur sama ba'diyah duhur. Orang sakit. Orang sakit, benar. Dan ini perlu disosialisasikan ilmu. Jadi enggak cukup itu dengan perasaan ilmu. Memang ada janji, barang siapa berbuat baik, Allah akan beri kebaikan. Tadi berbuat baik yang benar, bukan berbuat baik yang salah. Kalau berbuat baik yang salah, Allah beri dengan bukan sesuatu yang baik. Berbuat baik yang benar. Dan ini ada sebagian yang pernah kayak begitu, ya semoga Allah mengampuni dan semoga Allah beri kesadaran. Dan siapapun yang sempat untuk mengingatkan, wajib mengingatkan. Jadi tidak. Makanya kalau Anda ingin bersedekah Al-Bahjah, di saat Anda tidak punya kewajiban bayar zakat. Ya, jadi kalau sudah begitu orang nyumbang tidak usah saya tanya lagi. Kan tidak enak ibu sudah zakat belum, kan tersinggung nanti. Makanya kita sampaikan saja di majelis. Kalau bapak ibu punya utang jatuh tempo. Jatuh tempo. Utang murni ya, bukan utang bisnis. Utang bisnis tidak ada ujungnya memang. Utang bisnis kan ada orang ngambil barang dulu besok bayar. Ini kan utang bisnis itu ya. Jadi memang jatuh temponya sih. Ini utang murni. Ya utang bisnis gak boleh ngambil zakat juga. Utang murni misalnya apa? Ibu punya kebutuhan, anak sakit, sehingga ibu ngutang. Setelah itu ibu punya duit. Baca hadis, kalau sedekah nanti bisa jadi obat. Ibu sedekah atau bayar utang? Bayar utang diniatkan untuk obat. Nah, ya bayar utang, sedekah lagi salah nanti. Jadi ini harus benar-benar ilmunya ada. Jadi hati-hati, jadi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Nah ini bab solo. Nabi Muhammad punya fungsi mendamaikan. Dan Nabi Muhammad pernah, kalau ada yang utang, punya utang, tolong ngadu. Dan mungkin di sini pun saya sampaikan, kalau ada orang tuanya meninggal dunia, kok punya utang, tolong segera diselesaikan. Kalau tidak bisa ngadu. Kalau Nabi langsung menantang, Nabi, kalau Anda punya orang tua atau keluarga meninggal dunia punya utang, nanti datanglah kepadaku, aku yang memberesinya. Memberesinya Nabi, bisa saja Nabi menjadi wasilah untuk minta maaf. Bisa saja diganti kalau punya duit diganti karena orang punya utang. Na'udzubillah. Nabi tidak mau menyolati orang yang punya utang jatuh tempo dolim. Lah kalau utang jatuh tempo memang karena enggak punya duit, enggak dosa. Misalnya ibu sakit, keluarganya sakit punya utang belum sempat bayar dan ibu tidak foya-foya juga meninggal, ya enggak dosa. Karena memang tidak punya. Yang bermasalah ini punya duit. Oh yang punya duit orang kaya, ntar aja deh. Biasanya mengutang di tempatnya orang kaya itu musibah. Orang yang enggak butuh, bukan masalah butuh enggak butuh, disiplin itu. Hati-hati ini saja ya. Nabi Muhammad menjadi penengah. Penengah. Dan semua pewarisnya Nabi pun demikian. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, punya utang, adukan kepada ulama setempat atau apa, bagaimana abah saya punya utang dan sebagainya. Dipikirin. Jangan gelendem saja, bapaknya punya utang. Utang, tapi utang hati-hati, utang yang hitam di atas putih. Nanti semua orang ngaku-ngaku punya utang, kacau nanti. Hitam di atas putih, ada bukti, ada saksi, itu adalah yang bisa dianggap. Dan nanti datang kepada ulama setempat, mereka akan bantu menyelesaikan. Kalau tidak kesini nanti ya, bapak saya punya utang. Pengen punya utang? Baik. InsyaAllah diselesaikan, hati-hati ya. Ini saja, Nabi menjadi penengah. Dan pewarisnya Nabi berusaha untuk bisa menyelesaikan setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilakan yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Satu orang dengan satu pertanyaan. Sekali lagi, satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah sholat jamaah. Kalau kita pergi ke Bandung jam 12, nyampe di Bandung. Kita pergi ke Bandung ya. Enggak dari Cirebon ke Bandung, nyampe di sana jam 12. Lalu kita menemukan niat saya untuk di jamaah. Artinya jamaah dengan duhur dengan asar. Tapi tiba-tiba nyampe di sana, kebetulan kita menemukan orang yang akan menunaikan ibadah sholat duhur, lalu kita ikut, apakah saya ini ikut jamaah duhur warga setempat atau saya melaksanakan jamaah dengan asar atau sendiri gitu. Lalu setelah kita berjamaah dengan asar, lalu kita jam 4 pulang dari Bandung ke Cirebon, apakah sholat maghrib kan mungkin kan nggak keburu ya. Jadi apakah sholat jamaah perlu di sholat jamaah ataukah sholat kodok isanya atau maghrib ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar bahwa di malam lebaran itu kita tidak boleh berhubungan suami istri karena katanya nantinya anaknya akan cacat. Begitu pula di malam maulid nabi. Apakah itu benar dan apakah itu ada di dalam hadisnya Bu ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah digambarkan ini dari Cirebon ke Bandung. Bandung Cirebon itu kurang lebihnya 170 kilo ya. Anggap saja. Berarti mencukupi perjalanan untuk mengqasar salat sekaligus menjamak. Bapak berangkat pagi ke Cirebon, ke Bandung supaya banyak. Ini PP ceritanya. Sampai di Bandung sana jam 1 siang. Bapak ini pengen melaksanakan sholat menjamak antara duhur dengan asar. Ternyata di sana bagaimana? Kalau bapak menemukan sholat berjamaah, ya ikut saja berjamaah. Kenapa? Setelah berjamaah, bapak nyambung sholat asar. Bapak sholat berjamaah, kemudian setelah itu diniatkan di dalam hati ingin menjamak dengan sholat asar. Jadi setelah assalamualaikum dengan imam, maka Anda sholat asar. Tapi sholat berjamaahnya Anda tidak bisa qasar kalau Anda jadi makmum. Biarpun sunnahnya adalah qasar, tapi kalau Anda bermakmum kepada orang yang empat, Anda ikut empat. Adapun asarnya karena Anda dengan rombongan sendiri, bebas Anda boleh dua. Dan sunnahnya justru dua rakaat. Jadi kalau perjalanan ibu itu jauh, lebih dari 100 kilo, maka disunnahkan untuk mengqasar. Sunnah menjadikan sholat dua rakaat itu sunnah. Jadi bapak boleh pilih, bapak sholat berjamaah dengan mereka, tapi tetap menjamak. Jamak yang pertama 4 rakaat karena Anda bermakmum dengan orang 4 rakaat, Anda ikut 4. Kecuali Anda jadi imam. Kalau Anda jadi imam, Anda boleh 2 rakaat, nanti makmumnya nambah sendiri. Karena Anda ikut bermakmum dengan orang yang mutim, yang sempurna, maka Anda ikut 4. Kemudian asarnya, Anda boleh 2 rakaat. Jadi tidak ada masalah. 2 rakaat, boleh. Kalaupun Anda ingin sholat sendiri, maka Anda melakukan sholat dengan rombongan sendiri, dengan jamak dengan rombongan Anda, Anda menjamak dan mengqasar. Dua. Bahkan ini bertanya oleh para ulama. Mana yang lebih bagus, saya mengqasar sholat, tapi saya sendirian, atau saya sholat berjamaah, tapi saya tidak mengqasar. Ini Imam Suyuti, dan bukan Imam Suyuti dalam kaidah fikih, bahwasanya fadilah yang berkenaan dengan zat ibadah itu didahulukan daripada fadilah yang berkenaan dengan selain zatnya ibadah. Kalau qasar itu keutamaannya berkenaan dengan zatnya ibadah. Dan berjamaah adalah berkenaan dengan bukan zatnya ibadah. qasar di luar masjid dan sholat tidak qasar di masjid. Baik. Kalau kita melakukan sholat di luar masjid adalah dengan mengqasar, maka kemudian di masjid kita tidak bisa mengqasar, maka keutamaan masjid akan kalah dengan keutamaan dengan zatul ibadah, zatnya ibadah. Jadi segala keutamaan yang sangkut pautnya dengan zat ibadah itu diutamakan daripada keutamaan yang sangkut pautnya dengan selain zatnya ibadah. Kalau saya berjamaah, sholat saya menjadi utama karena jamaah. Tapi kalau saya mengqasar sholat, keutamaannya karena qasar itu sendiri utama. Maka diutamakan mengqasar daripada sholat dengan jamaah. Itu dikatakan oleh para ulama. Nah, tapi kalau paling enak digabung, sudah berjamaah tapi Anda dengan rombongan Anda. Baik. Ternyata di sini ada tawar-menawar, memang para ulama ada sebagian tetap mengatakan berjamaahlah Anda 4 rakaat bersama mereka. Setelah itu asarnya Anda sambung qasar. Salat jamak takdim. Anda itu boleh. Jadi qasarnya Anda mendapatkan kesempurnaan di asarnya, duhurnya Anda 4 karena Anda bermakmum dengan orang yang genap. Kalaupun Anda ingin melakukan 2 sendiri, maka itu juga ada keutamaan tersendiri karena Anda ingin mendapatkan qasarnya salat. Baik, ini saja. Kemudian setelah dari Bandung itu asar, selesai belanja langsung pulang, maghribnya di jalan. Kemudian sampai di rumah sudah isya. Tapi niatnya jamak takhir, harus niat. Kalau enggak niat dosa. Jadi waktu maghrib Anda lintaskan di hati Anda, ya Allah, aku laporan nih. Aku tidak bisa melakukan maghrib sekarang, akan aku kumpulkan sama isya saja nanti. Ternyata setelah itu Anda sampai di rumah, belum sempat melakukan sholat jamak tadi. Maka Anda lakukan di rumah sholat maghrib dengan sholat isya. Tapi tidak boleh qasar karena Anda sudah sampai di rumah. Asya isya-nya tetap 4 rakaat. Maghribnya namanya sholat qadha. Karena enggak mungkin disebut sebagai sholat jamak lagi. Sebab sholat jamak itu adanya di perjalanan. Selagi Anda tidak di perjalanan, maka tidak ada jamak. Maka sampai di rumah, Anda melakukan sholat qadha. Mengqadha maghrib yang Anda tinggalkan. Cuman ini para ulama mengatakan, ini qadha yang tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda meninggalkan sholat maghrib, Anda punya uzur. Anda di mana? Di perjalanan. Jadi namanya qadha bila itim. Ini jarang didengar ini kayaknya ini. Kadang-kadang ada orang memaksakan harus pakai tas-tasnya mampir di masjid dulu. Mampir dulu. Ya Ustaz, makanya kalau baca buku itu yang sempurna, jangan sambil ngantuk. Jangan diseksa orang awam bawa anak 2, bayi-bayi. Karena apa? Enggak boleh di rumah nanti. Kodok. Ya kodok tapi enggak dosa. Kenapa sih? Sehingga dipaksain mampir. Jadi orang dari Jakarta mampir di Indramayu. Sudah musala, takutnya masuk masjid, masjidnya dikunci. Satu. Karena jamnya hilang kan ini. Karena lagi WC-nya enggak ada. Macam-macam. Ayo, apa? Sampai di rumah anaknya ditiduri, nanti sholat yangnya nyaman. Namanya kodok. Kodok tapi tanpa dosa. Ini yang harus dihadirkan. Kadang ini ada. Pernah dengar kan? Bingung harus mampir. Wah, mampir dulu. Ya sudah maklum. Karena memang waktu belajar senang liwat saja itu ya. Nah, jadi ada namanya kodok bila isim. Itu kodok tapi tidak dosa. Kodok. Memang namanya kodokan. Coba di dalam syarah minhaj ini semua kodok. Tapi bila isim tidak ada dosa. Kenapa tidak dosa? Karena waktu bapak ibu meninggalkan maghrib ada uzur. Uzurnya diperja. Kecuali sampai di rumah maghrib kok tidak sholat. Disiksa. Ini. Sampai sini maghrib kok tidak mau sholat. Maghribnya masih di... Misalnya di Sumedang. Maghrib. Ya Allah maghrib. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau di Cirebon maghrib, kenapa Pak? Kan kita bepergian. Bepergian di mana sampai rumah bepergian ini? Pergi ke neraka namanya ya. Jadi kalau sudah sampai di tempat, wajib segera melaksanakannya. Paling tidak bergegas. Terus itu saja insyaAllah. Kemudian yang ditanyakan ibu, di malam hari raya tidak boleh menggauli istrinya, itu adalah dusta dan tidak boleh didengar. Tidak ada. Di malam bulan maulid Nabi tidak boleh menggauli istri. Tidak ada. Bahkan ibadah diniati semoga punya anak soleh ngikut Nabi. Tidak apa-apa. Gauli istrimu dengan niat yang baik. Nah ini aneh-aneh. Itu orang ada. Tidak tahu keyakinan dari mana kayak itu-itu tuh ya bu. Insya Allah bukan ustaz bu yang ngomong bu. Kalau ustaz itu wandi, potong saja lidahnya itu. Karena membawa bid'ah, membawa itu tidak boleh itu kayak gitu tuh. Boleh ibu bersenggama. Ini hubungan halal. Tidak ada. Jadi jangan-jangan. Dan bukan hadis Nabi SAW. Yang tidak ada hadisnya. Jadi tidak ada. Malam hari raya, nikmati semuanya. Yang makan enak, kan? Hari makan, hari bersenang-senang. Makan yang enak, suami istri, Masya Allah. Yang halal, boleh tidak apa-apa. Cuman bu, jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Ini kan, yang lain pada zikir kok ya. Apa zikir sesaat, sesaat, sesaat, begitu ya. Untuk bermesraan dengan istri adalah, barangkali sepanjang Ramadan tidak punya kesempatan ini mungkin, ya. Tidak apa-apa, bismillah. Ya, apa? Itu adalah sesuatu yang baik. Jadi tidak ada bu, tidak ada hadisnya. Dan banyak hadis-hadis palsu yang sering disebut. Misalnya, na'udzubillah. Anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Na'udzubillah. Ini hadis palsu yang meriwayatkannya masuk neraka itu nanti. Enggak ada. Anak zina dididik yang baik bisa menjadi orang soleh masuk surga. Ibunya tobat masuk surga. Tobat. Takut kepada Allah. Malu. Ini. Ada banyak hadis-hadis palsu. Hadis maulid Nabi banyak palsu. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku akan mendapat syafaatku. Enggak ada. Itu hadis palsu. Enggak ada. Jadi termasuk tadi ibu, enggak ada. Malam maulid Nabi boleh. Boleh. Malam Nabi boleh menggauli, malam hari raya, malam apa? Boleh kita menggauli istri dan itu tetap saja sebagai keutamaan. Waktu. Ya bagaimana ini? Memang ada usulan. Pengen pengajiannya pendek. Sesekali itu pengajiannya pendek. Terus pertanyaan itu dijawab semuanya. Itu insya Allah. Nanti insya Allah pengajiannya pendek. Jadi bulan maulid ini mau pendek susah bu. Alhamdulillah Rasulullah nanti panjang lagi. Sudah lagi ustadznya terlambat lagi. Tidak enak nanti. Dan mohon maaf ya. Insyaallah nanti insyaallah lain kali akan disambung. Mohon maaf pertanyaannya ini pertanyaan tidak hilang. Bakal kejawab. Makanya jangan ngirim pertanyaan besok enggak masuk. Kalau ada ngirim pertanyaan nanti tetap ngaji. Insyaallah nanti akan dibaca pertanyaannya. Dan sekarang kita tutup dengan doa. Bismillah. Mohon didoakan Bu, lihat pesantren, pembangunan terus berjalan. Doakan yang berjuang, semoga Allah memberikan kekuatan, keikhlasan. Yang berjuang itu teman-teman Bu, Masya Allah, teman-teman kita, saudara-saudara kita berjuang terus. Pembangunan ini, aula ini, lihat aula ini entar lagi. Ini baru gambarnya tok itu. Nanti masih ada, kita akan dibuat dak tingkat di sini Bu. Jadi nanti ibu-ibu yang kepanasan jadi tidak kepanasan. Ya, cuman pahalanya lebih banyak kepanasan bu, kayaknya dibongkar semuanya jadi biar pahalanya gede. Mohon maaf yang di belakang bu, yakin. Jadi niatkan panas, panas, panasnya. Kepanasan yang dicari-cari ya nggak benar. Tapi kalau tiba-tiba kepanasan, Allah kirim, kirim kemuliaan. Sebab nggak boleh menyiksa diri. Ada tempat rindang, cari yang pak. Cuman karena kesehatan bolehlah udara pak apa, sinar pagi itu sehat ya bu. Apa pak? Satu jam dua jam itu anti diabet, anti stroke. Anti macam-macam tuh panas-panas itu bagus tuh ya. Besok nanti dijebol di sini biar kita kena panas. Insya Allah. Baik, enggak apa-apa Bu ya panas-panas. Mohon maaf yang ada di sana panas-panas. Insya Allah akan menjadi sejuk nanti di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari mohon maaf Ibu tadi, Ibu ya yang saya ingatkan tadi mohon maaf nih yang di mana tadi ini. Tanda-tanda cinta saya Pak Ibu. Mau Ibu habis di pojok sana ada beberapa orang tadi. Mohon maaf Bu, mungkin Ibu lalai dah. Tapi kami yakin ibu pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami saat hidup ini dengan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Dan muliakan hati kami dengan pengagungan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan muliakan kami bisa berkorban dengan yang kau berikan kepada kami untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, harta yang kau berikan kepada kami, jadikan itu ya Allah harta yang bisa kami gunakan untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, tenaga yang kau berikan, jadikan tenaga kami adalah tenaga yang bisa kami gunakan untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Ilmu yang kami yang kamu berikan, engkau berikan kepada kami, jadikan ilmu yang bisa kami gunakan untuk berkhidmah untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Umur-umur kami ya Allah, jadikanlah umur kami bermanfaat untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Engkau tahu lidah kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Lidah kami selalu mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi Engkau Maha tahu tentang hati kami, ya Allah. Jika Engkau menemukan hati kami kosong dari kecintaan, berarti kami berdusta dan berbohong. Ampuni kami, ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan kami pendusta. Wujudkan kecintaan di hati kami agar kami tidak berdusta dengan pengakuan kami, ya Allah. Dan jika kami telah, ya Allah, dan di saat kami mengaku cinta dan telah ada di hati kami benih cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon suburkan kecintaan itu, ya Allah, agar menjadi sebab pertemuan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, Allah, jadikan idola mereka adalah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang mereka cintai adalah yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan bencikan kami dan mereka semua, semua yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan, ya Allah. Berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah, ya Allah. Yang pekerjaannya masih haram, ya Allah, gantilah dengan yang halal, yang bersih, ya Allah, penuh berkah, lebih banyak berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, ya Allah. Orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Orang tua kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Guru-guru kami semua, ya Allah. Ya Allah, dan orang-orang yang pernah memusuhi kami, orang yang menyakiti kami, orang yang berbuat zalim kepada kami, orang yang berniat busuk kepada kami, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, rubahlah itu semua, ya Allah. Jadikan mereka kekasih-Mu, bersihkan hatinya, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah, yang berbuat zalim kepada kami. Kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang orang yang Kau siksa gara-gara aniaya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya utang, mudahkanlah kami di dalam membayar hutang. Yang hatinya kikir pelit, ya Allah, jadikan hati kami hati yang penuh dermawan. Dan berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan yang berjuang di majlis ini, ya Allah. Ya Allah, yang berjuang di pesantren ini, ya Allah. Baik dengan hartanya, tenaganya, pemikirannya, berikan ketulusan, keikhlasan. Jadikan mereka pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, ya Allah. Dan mereka berjuang karena ingin bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kabulkan keinginan mereka, ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami kelak, ya Allah, dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami. Kami mohon, ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.